Shalom saudara, kita memasuki minggu yang pertama pada bulan yang ke-8 saudara ya, bulan Agustus. Pagi tadi saya mendengar suara dari sebelah saudara ya, ini minggu pertama setelah kita mengadakan perayaan saudara ya. Betul juga ya, setelah libur panjang gitu ya, mereka mengatakan ini minggu pertama untuk mereka beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari Tuhan memberikan hari yang baru. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan saudara hari yang baru. Maksudnya apa ya saudara, kira-kira kalau saudara dikatakan hari yang baru gitu saudara ya. Kalau saudara dikasihin hari yang baru bukan berarti masalah baru saudara ya. Tetapi ketika Tuhan memberi hari yang baru, itu artinya kesempatan yang baru. Waktu yang baru untuk merubah diri saudara ya. Bukan untuk semakin seperti dulu ya. 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu saudara ya. Dan setiap hari Minggu kita beribadah, kita diperbarui, saudara ya. Saudara mengingat dari rangkaian khotbah bahkan pada beberapa minggu ini tentang 10 tulah, saudara ya. Kita belajar bagaimana pesan Tuhan melalui kitab Keluaran ini. Saudara, kalau saudara ditanya tulah yang diberikan, ya, tulah yang terjadi pada waktu itu berapa sih saudara jumlahnya? Berapa jumlahnya? Saya yakin pasti semua tahu ya. Tapi ada yang ngomong ya dengan kreatif saudara ya. Tulahnya 11 saudara. Yang 10 terjadi di Mesir. Yang ke-11 terjadi yang buat film Exodus saudara ya. Yang membuat film Exodus itu kena tulah. Karena dia menggambarkan dengan tidak tepat seperti yang tidak dikata, yang seperti seharusnya. Dia menggambarkan Musa. Musa saya rasa bukan orang yang punya karakter yang keras dalam pengertian seperti pejuang, bukan. Musa orang yang tegar, kuat, tapi lembut, saudara ya. Tapi pembuat film Exodus, Ridley Scott, saudara ya, dia menggambarkan suara Tuhan, bagaimana Musa mendengar suara Tuhan karena dia skizofrenia, katanya begitu, saudara ya. Kena batu, kepalanya terus dia berhalusinasi dengan anak kecil. Makanya tulahnya adalah ketika dia launching itu yang seharusnya menjadi box office ya, saudara, itu cuman menjadi box office dalam 1-2 minggu langsung drastis turun. Dia rugi besar, saudara ya, kena tulah dia saudara ya. Itu tulah ke-11. Saudara, tulah diberikan kepada orang yang tidak percaya supaya dia tahu siapa Tuhan. Dan jangan sampai saudara ya, tulah ke-11 terjadi pada diri saya dan saudara. Ya, ini peringatan-peringatan tulah sudah terjadi pada waktu itu. Tapi aplikasinya jangan sampai kemudian terus tulah itu terjadi pada diri saya dan saudara. Saudara, cara mengingat, saudara ya, cara mengingat. Hukuman itu ada 10 kan ya, tulah itu ada 10. Cara mengingatnya gimana saudara supaya gak kebalik-balik. Ada satu metode yang baik, tetapi saya tidak mengatakan ini kebenaran, saudara ya. Karena orang coba merasionalisasi. Orang coba mencari-cari alasan, saudara ya. Menurut ya katanya atau makna katanya, itulah itu bisa diartikan bencana besar, saudara ya. Maka beberapa penafsir untuk merasionalisasikan, saudara ya, dia mencoba untuk berkata bahwa ini terjadi karena peristiwa alam, bencana alam. Nah, logikanya begini. Pertama, itu terjadi air menjadi anggur. Enggak ya, itu mujizat pertama, saudara ya. Air menjadi darah. Itu karena Musa yang merubah. Bukan karena buaya-buaya makan orang-orang di Sungai Nil dan mereka saling menggigit gitu. Bukan, saudara ya. Karena Alkitab berkata bukan hanya darah itu ada di Sungai Nil, tetapi ada di mata air, ada di mangkok baskom. Jadi ini tidak bisa dikatakan kemudian ditafsirkan karena ada buaya yang kelaparan, buaya kemudian tidak, saudara ya. Ini benar-benar kuasa Tuhan. Setelah air menjadi darah, katanya saudara ya, cara melogikanya saudara ya, ini kita ingat tapi jangan dipercaya saudara ya. Air menjadi darah, kemudian kata-kata kebingungan kan gitu ya, maka kata-kata muncul, itu tulah kedua. Ya, kata pindah tempat, ya toh, ke berbagai tempat, nyamuknya jadi meludak saudara ya, nyamuknya jadi banyak sekali gitu. Jadi ini cara melogika saudara ya. Air menjadi darah, gak tahu penyebabnya, terus dibuat-buat gitu saudara ya. Karena air menjadi darah, katak di seluruh Sungai Nil lari ke kerajaan gitu ya. Kemudian katak itu yang pemangsa nyamuk pindah tempat, nyamuknya kemana-mana saudara ya. Katanya begitu saudara ya. Nyamuknya kemana-mana, terus kemudian karena kataknya lama-lama mati kan saudara ya. Dia gak kembali ke habitatnya, kataknya mati, nyamuknya terus kemudian dengan sendirinya berkurang, muncullah lalat. Itu yang keempat ya. Lalat ini bisa membuat penyakit sampar. Lalat semua banyak binatang orang kena penyakit sampar. Itu berarti keberapa tadi saudara ya? Kelima ya. Penyakit sampar, lalat itu bisa saja gigit orang karena lalat ini lalat yang jenisnya besar dan kalau dia bertelur akhirnya kulitnya melentung-melentung gitu ya, jadi barah saudara ya. Saudara, orang coba memikirkan dengan logika seperti ini. Tapi begitu peristiwa tiga tulah yang terakhir, bingung melogikanya saudara ya. Karena terjadi hujan es. Oh, ditafsirkan gunung itu meletus. Gunung namanya gunung ini di dekat sana saudara ya. Gunung Santorini di Terra Yunani sana saudara ya. Menurut catatan sejarah, letusan gunung ini sangat dahsyat. Begitu ya. Gunung yang pernah meletus sangat dahsyat hanya gunung ini dan termasuk dua gunung di Indonesia, Gunung Krakatau dan gunung Nusa Tenggara Tambora, saudara ya. Tapi Gunung Santorini ini meletus dengan begitu dahsyat sehingga terjadi satu petir dan luar biasa, kemudian terjadi gejolak alam. Alam terkondensasi, kemudian awan itu tiba-tiba menjadi es. Sehingga itu terjadilah hujan es. Katanya begitu, saudara ya. Tapi untuk menceritakan tiga tulah yang berikutnya, saudara ya, ini sangat kesulitan. Karena bagaimana hujan es, lalat, kemudian gelap gulita. Maka diciptakan gunung meletus, gitu ya, diperkirakan begitu. Terjadi hujan es, petir, kemudian gak tahu gimana, gak bisa menjelaskan saudara. Ya, angin membawa belalang. Dan gelap yang terjadi dikarenakan kabut yang begitu pekat karena debu saudara ya. Saudara, orang mencoba merasionalisasi. Tapi yang terakhir adalah ketika anak sulung itu mati, gak ada penjelasan. Kalau dijelaskan saudara ya, menurut data yang saya lihat, mereka menjelaskan ini khusus anak sulung. Dia ngomong, oh anak sulungnya Firaun, orang Israel biasanya tempat tidurnya itu lebih rendah. Gitu ya. Terus makannya biasanya dapat makan istimewa. Karena kena tulah keracunan dia. Gitu saudara ya, keracunan. Dan di beberapa pulau pernah terjadi ketika terjadi letusan gunung kemudian produksi CO2 terlalu banyak. CO2 itu ada di bawah saudara ya, 1 meter ke bawah. Sehingga orang yang tidur di bawah mati. Tapi bagaimana menjelaskan hanya anak sulung binatang yang mati? Susah kan saudara ya, gak bisa saudara ya. Maka gugurlah alasan-alasan itu ya, tidak bisa. Kenapa hanya anak sulung, kenapa hanya anak sulung binatang? Kenapa anak sulung Israel? Tidak bisa dijelaskan. Kenapa mereka yang pakai tanda darah di muka pintu anaknya enggak mati? Saudara, sehebat-hebatnya manusia tetap tidak bisa memahami siapakah Tuhan yang berkuasa itu. Itu sebabnya saudara, boleh kita mencoba memahami ya, tetapi kemudian tidak menyingkirkan kuasa Tuhan. Kemudian menganggap ini hanya sekedar logika. Tidak, tetapi ada kuasa Tuhan. Karena itu Orang Kristen enggak boleh ngomong, wah ini kebetulan gitu ya. Ini mah beruntung saja. Tidak ada kata kebetulan di dalam kekristenan. Karena Tuhan yang mengatur semua hidup manusia ini. Jadi tidak ada kata kebetulan. Tetapi rancangan Tuhan itu luar biasa. Rancangan Tuhan itu bahkan melampaui otak manusia, kuasa manusia, rencana manusia, kegagalan manusia. Itu tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita membaca bagian dari Keluaran pasal yang ke-9. Ini tentang tulah ke-7. Kita akan membaca Keluaran 9 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan, Keluaran 9 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Saudara, jadi jelas beberapa Tuhan dengan berkata dengan tegas, ya, banyak kejadian ataupun tata ibadah ataupun maksud-maksud ya yang terjadi di muka bumi semuanya agar orang tahu siapa yang berkuasa. Ya. Siapa yang mengatur alam ini? Ya. Dan kalimat yang digarisbawahi yang perlu kita garisbawahi adalah dan supaya namaku, nama Allah Yehova, Allah Yahweh dimasyhurkan bukan hanya di Mesir, bukan hanya bagi orang Ibrani, tetapi di seluruh dunia. Dan ternyata saudara, kalau ini peristiwa terjadi zaman Musa, itu sekitar 1450 tahun sebelum Masehi, atau 1500 lah dibulatkan. Jadi kira-kira ini peristiwa 3500 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, semua orang yang dia belajar sejarah, kalau yang tidak belajar ya memang dia enggak tahu saudara ya. Tetapi yang belajar sejarah di seluruh muka bumi ini tahu bahwa pernah terjadi tulah, pernah terjadi bencana besar di Mesir pada waktu dia mempunyai kejayaan. Memang dalam catatan orang Mesir dikatakan itu bencana alam. Dalam catatan orang yang tidak ngerti itu tindakan Tuhan, ini peristiwa dahsyat, peristiwa alam, ini peristiwa yang orang tidak tahu, tetapi ini pernah terjadi. Suatu peristiwa yang beruntun, saudara. Namun dalam catatan Alkitab yang saudara dan saya pegang, jelas ini bukan kebetulan, ini bukan bencana. Tetapi ini satu peristiwa di mana Tuhan ingin berbicara melalui peristiwa-peristiwa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat berikutnya pasal 10 tentang tulah ke-8 belalang dan ke-9 tentang gelap gulita, saudara ya. Di situ kembali diulang pasal 10 ayat yang ke-2. Bagian yang terakhir dikatakan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. ayat ke-7 mulai pegawai-pegawai Firaun berkata, memang benar ini, lepaskan saja dia. Tapi dasar Firaun, saudara ya, dia mulai sudah 6 kali, 7 kali, 8 kali, boleh deh boleh, tapi cuman hanya laki-laki. Yang ke-9, yang ke-8 terjadi saudara ya, ke-9 gelap gulita, boleh kamu pergi, tapi hanya kamu dan anak-anakmu, ternakmu tidak boleh. Apa maksudnya saudara? Coba lihat, kekerasan hati Firaun, sekalipun dia ngomong di mulutnya, oh iya hanya Tuhan, oh iya saya bertobat, tapi tetap cari-cari alasan saudara ya. Wah, kamu ini kalau kamu semua pergi, lalu bagaimana yang bantu orang Mesir? Maka terus dikatakan ketika itulah yang ke-8 saudara, boleh kamu pergi tapi laki-laki saja. Ada tulah ke-9, boleh kamu pergi tapi hanya kamu dan anak-anakmu. Saudara, Tuhan marah besar sampai kemudian dibunuhlah anak sulung Firaun dan seluruh orang Mesir, saudara. Saudara, kalau kita merenungkan peristiwa ini bukan main-main. Ini satu peringatan besar dan sejarah umat manusia mencatat ini, saudara. Kalau saudara anak-anak muda yang tidak mengerti sejarah dan saudara berkata kejadian-kejadian alam ini hanya ilmu pengetahuan, tidak ada Tuhan, maka berhati-hatilah. Pembuat Exodus, film ini kena tulah yang ke-11. Maka orang-orang yang menantang, menyangkal, menolak Tuhan, siap-siaplah mendapatkan tulah yang ke-11, saudara. Saudara, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa kuasa Allah melampaui manusia. Kuasa Allah melampaui manusia. Kita sudah tahu pasti, saudara. Dan saya yakin saudara tidak akan menolak dengan statement ini. Tetapi kuasa Allah yang melampaui manusia ini melampaui dalam hal apa? Kadang-kadang ada orang-orang yang melihat kejadian di sekitar kita, sekitarnya begitu ya. Ini ada kejahatan yang merajalela. Ini kok ada ketidaktertiban. Kemudian mulai bertanya, di mana sih Allah? Saudara, harus saya ingatkan bahwa kuasa Allah melampaui kejahatan manusia. Bagian yang pertama adalah Firaun yang berkuasa. Tuhan berkata, saya itu bunuh kamu udah dengan gampang. Penyakit sampar sudah bisa membunuh kamu dan rakyatmu. Tetapi saya ingin, ya saudara, kejahatan Firaun dikalahkan. Kuasa Allah melampaui kejahatan Firaun. Saudara ingat peristiwa ini juga pernah terjadi juga, saudara. Kira-kira waktu Tuhan ditangkap terus disalibkan, saudara. Gambaran yang difilmkan itu ya, ada tokoh yang pakai kerudung, dia tersenyum, saudara ya. Itu penggambaran tentang setan gitu ya. Ketika Yudas menyerahkan Yesus, tokoh ini mengikuti penyalipan Yesus dan dia tersenyum, saudara. Dia merasa kejahatannya menang. Setan merasa ketika bisa menangkap dan menyalibkan Yesus, menang dia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Salib, tanda penghinaan, tanda penghukuman, diubah menjadi tanda keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Saudara, beberapa waktu kami ngobrol, mendengar berita, melihat fenomena, saudara ya. Kalau ada satu tempat yang aman, yang baik, saudara ya, orang bondong-bondong pergi pindah ke sana, begitu saudara ya. Fenomena itu juga terjadi di Tangerang kan, saudara ya. Begitu Tangerang Selatan ada mall yang baik gitu ya, begitu ekonominya kita mapan, rumah cari di mana, saudara? Ngapain di Cimone ada yang rampok gitu, ada yang jambret gitu, saudara ya. pindah saja. Salahkah? Tidak. Natural, saudara ya, itu gak salah. Ya orang cari yang aman. Tapi saya berikhtiar, saya berkata kepada rekan-rekan, kalau di situ ada kejahatan, maka saya dan saudaralah yang harus, bukan berbuat lebih jahat saudara ya, merubahnya, menjadikan tempat itu aman. Karena itu mari kita jaga, karena itu mari kita rubah. Jalannya gelap, pasang lampu, jalannya sepi, ayo kita patroli. Bukan kemudian kita melarikan diri dari tempat yang berbahaya itu. Satu cerita yang saya dengar tentang gereja Myungsung, salah satu gereja Protestan terbesar di dunia, saudara ya, yang di Korea juga menjadi terbesar, saudara. Itu saya dengar katanya, saya tidak tahu, cuman waktu itu hanya penerjemahan gitu, saudara ya. Dia berkata, ini gereja yang namanya Myungsung itu kota, saudara ya. Myungsung itu kota tempat kejahatan. Ini tempat orang prostitusi. Tapi hari ini ketika berdiri gereja Tuhan, orang tahu ketika menyebut nama Myungsung itu adalah gereja Tuhan. Kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Jangan kemudian kita lari dari kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Seperti yang dikatakan Roma, Paulus dalam Roma 12, saudara. Saya tidak berkata saudara untuk, oh kalau gitu ada tempat kejahatan kita pindah ke sana. Oh enggak saudara ya. Saya juga tidak berkata kalau gitu pindah ke tempat yang nyaman itu tidak boleh. Boleh saudara. Kalau memang saudara tidak mampu dan saudara memang mengalami satu hal kesulitan. Tetapi kalau Tuhan meminta saudara untuk merubah tempat yang kotor itu menjadi baik, lakukanlah itu. Kesempatan yang baik. Saudara, saya tetap ingin menjadi di mana GKI Cimone ini berdiri, di lingkungannya merasakan bahwa gereja ini bermanfaat. Beberapa waktu lalu kita membersihkan selokan dan saya masih merencanakan hal itu untuk berulang lagi. Kemarin beberapa hari ini kita memperbaiki beberapa lampu, saudara ya. Di Jalan Jawa sudah cukup terang. Berikutnya Jalan Sumatera. Saya tidak tahu sampai kapan kalau hanya beberapa gelintir orang yang membuat program ini. Tapi kalau kita semua turun tangan, apalagi jemaat Cimone di tempat ini, maka dengan cepat tempat ini berubah, saudara. Saudara, bukankah saya pernah dengan sangat sedih kalau saudara ingat berapa kali di depan gereja itu terjadi kecelakaan, saudara. Sampai doa pagi, ayo kita doakan supaya jangan terjadi kecelakaan di tempat itu. Pak Yosi masih ingat peristiwa itu? Saya tidak tahu apakah ada yang membuat survei. Cuman setahu saya kejadian kecelakaan menurun. Begitu ya. Mungkin kita perlu tanya Alfon itu yang jadi penunggunya di pertigaan itu, saudara ya. Tapi setahu saya sudah menurun dan dalam hati saya berdoa berterima kasih. Dan terus saya berdoa, Tuhan jangan terjadi kecelakaan di depan gereja. Apa ini masalahnya? Jangan terjadi penjambretan di jalan di belakang gereja. Saya doakan, saya ulang-ulang jalan kaki. Kemarin tengah malam saya juga jalan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalahkanlah kejahatan itu. Kalahkanlah si jahat, bukan dengan caranya dia. Tetapi dengan cara Tuhan. Saudara, Firaun dengan kejahatannya, dengan penolakannya, justru kejahatan itu dikalahkan. Yudas dengan majelis tinggi pada waktu itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dikalahkan oleh karya salib. Dan hari ini Tuhan memanggil saudara untuk menjadi agen-agen pembawa kebaikan, perubahan terjadi. Saudara, kuasa Allah melampaui kejahatan manusia. Yang kedua, saudara, kuasa Allah bukan hanya melampaui kejahatan manusia, tetapi rancangan-rancangan busuk, rencana-rencana manusia. Itu bisa dengan mudah dikalahkan. Apakah kita ingat yang orang yang bernama Saulus? Bukankah dia orang yang punya rencana jahat untuk membunuh orang-orang Kristen? Tetapi Tuhan dengan kuasanya merubah Saulus menjadi Paulus, rasul yang boleh dikatakan luar biasa. Punya keunikan tersendiri, keberanian yang luar biasa. Ya, orang yang kalau Paulus memang gambarannya orang yang keras, orang yang boleh dikatakan seperti preman, ya, walaupun dia jubahnya adalah majelis tinggi, tetapi kepribadiannya adalah seorang preman yang membunuh dengan begitu kejam. Tapi di tangan Tuhan, rencana Saulus berubah. Kuasa Allah melampaui kejahatan, melampaui rencana manusia. Saudara, yang ketiga adalah kuasa Allah melampaui bukan saja kejahatan, rencana manusia, tetapi kuasa Allah ini melampaui kegagalan manusia utusannya. Walaupun mungkin Musa gagal, walaupun mungkin Daud menjadi orang yang gagal, walaupun banyak orang yang gagal dalam melakukan tugas panggilannya, tetapi karya keselamatan sampai hari ini, bahkan sampai dalam kekekalan, tidak akan gagal. Itu sebabnya saudara, ketika kita melihat dan belajar lagi tentang tulah-tulah ini, ya, saudara, apakah kita kemudian hanya mengingat itu sebagai cerita? Atau ini merupakan sebuah pesan yang kuat bahwa Tuhan berkuasa sampai hari ini dalam hidup umat Israel dan dalam hidup saudara dan saya. Lalu apa aplikasinya, saudara? Kalau kita memahami bahwa Tuhan berkuasa. Kalau saya tanya Bapak Ibu, saudara, semuanya percaya kan Tuhan berkuasa? Saya yakin, saudara. Tapi bagaimana aplikasinya? Kalau dia bisa melampaui kegagalan manusia, kalau dia bisa melampaui rencana manusia, prakteknya itu apa, saudara? Saudara, ketika Paulus, peristiwa di Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, saudara, ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ketika terjadi orang-orang mulai menangkap Petrus, menangkap orang-orang yang rasul yang memberitakan Injil, saudara, ya. Mereka terjadi keributan di antara majelis tinggi itu, saudara, ya. Dan mereka kemudian mulai kebingungan. Karena ini Paulus tidak layak, Petrus tidak layak dihukum. Orang ini secara peraturan, secara hukum Romawi tidak melanggar. Ini hanya hukum tradisi, ini hanya hukum orang Yahudi. Lalu kenapa? Saudara, saya ajak kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, saudara, ya. Nasihat Gamaliel. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Di situ terjadi, kita ingat, ada peristiwa Pentakosta, Petrus, kemudian doa jemaat, terjadi kebangkitan kekristenan, kemudian terjadi ada orang yang menyangkal, Ananias Safira, kemudian ada orang yang melihat mujizat, saudara, ya. Bagian yang terakhir, Kisah Para Rasul 5, dikatakan rasul-rasul di hadapan mahkamah agama dan nasihat Gamaliel, ya. Saya baca ayat yang ke-34 sampai ayat 29, saudara, ya. Tetapi seorang Farisi dari mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Tadeus, yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 4.000 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakan, tetapi ia juga tewas. Dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya dan saudara mengaplikasikan bahwa hari ini kalau saudara sebagai umat Allah dan hari ini kalau saudara berkata Tuhan berkuasa, Tuhan punya kuasa lebih dari manusia, lebih dari kejahatan manusia, lebih dari sekedar rencana manusia dan kegagalan-kegagalan manusia. Saudara, prakteknya bagaimana ini? Saudara Gamaliel, ya, dia dipakai Tuhan. Ketika rasul-rasul itu mulai ditangkap, dihukum, ya Gamaliel berkata, kamu jangan bertindak berlebihan. Jangan-jangan orang ini memang utusan Tuhan. Kalau ini utusan manusia, biarin aja, mati juga selesai. Gak usah pusing, gak usah melawan. Tapi kalau kamu menentang orang-orang ini, rasul-rasul itu, dan ternyata dia utusan Tuhan, maka engkau sebenarnya melawan Allah. Saya ingat ceritanya almarhum Bapak Kardianto, saudara ya. Dia bercerita, dulu Pak Bagio, dia sebutkan beberapa orang yang menentang gereja. Dia katakan gitu. Dia ngomong pada waktu itu, ini orang sudah pada meninggal, ya gitu. Ya, udah ada yang pergi dan pergi pun sudah meninggal. Biarkan saja Tuhan yang urusin mereka. Dan hari ini kita juga tahu Pak Kardianto juga selesai tugasnya. Ya, pengabdiannya kepada gereja ini, saudara. Saudara, kalau kita berkata Allah berkuasa, Tuhan yang memimpin gereja ini, hidupku, pekerjaanku, maka seharusnya ketika ada hal-hal yang berbeda dengan kita, jangan kemudian langsung kita menentang, bahkan kemudian menekan orang lain. Jangan-jangan itu kehendak Tuhan. Saudara, itu sebabnya Tuhan mengajarkan menjadi orang Kristen bukan menjadi orang yang kuat, berani. Enggak, saudara ya. Tuhan ngajarin orang Kristen gimana, saudara ya? Lemah lembut, rendah hati. Sebagai seorang pemimpin, tapi mau mencuci kaki murid-muridnya. Bukan duduk di atas dan hanya perintah-perintah. Bukan hanya menyalahkan orang lain dan menekan orang lain. Tidak. Tetapi Tuhan meminta, ikutilah teladanku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara lihat, kekristenan secara umum ketika dia dianiaya, ditekan, tidak ada perintah dari pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan untuk melawan. Tidak. Ditangkap harus mati. Harus dibakar. Silahkan. Tapi bukan karena kematianku kemudian kekristenan lenyap. Bukan karena kegagalan ide-ideku kemudian rencana Tuhan gagal. Tidak, saudara ya. Tanpa saya, tanpa saudara, gereja akan tetap berjalan. Kebenaran akan tetap berjalan. Kuasa Tuhan akan tetap berjalan. Jangan kemudian kita merasa menjadi orang yang menentukan arah kehidupan kita sendiri. Menentukan arah keluarga kita, menentukan arah perusahaan kita. Nanti dulu, Firaun berkata bahwa dia yang berkuasa, dia adalah dewa, dia adalah raja. Dan Tuhan bisa menggagalkan Firaun. Karena itu saudara, tidak diajarkan untuk menjadi orang yang keras kepala, tidak. Tapi orang yang lembut, hati yang mau diubahkan. Hati yang mendengar firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah tulah yang beruntun terjadi di Israel. Cukup 10 kali. Jangan terjadi ke-11 dalam diri saya dan saudara. Biarlah kita menjadi orang yang mendengar suara Tuhan. Peka akan suara Tuhan. Kalau memang Tuhan meminta saudara dan saya harus menderita, terimalah itu dengan lapang dada. Terimalah itu, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Mari kita sebagai orang-orang yang beriman, mengakui dia, Tuhan berkuasa, Tuhan punya kuasa yang melampaui manusia, melampaui saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau berbicara begitu keras kepada Firaun 3.500 tahun yang lalu, peristiwa itu pernah terjadi di Mesir. Dan kebenaran firman-Mu masih terus memberi inspirasi, bahkan membimbing umat-Mu untuk mempunyai hati yang lembut dan siap diubahkan oleh Tuhan. Kadang pemahaman-pemahaman ini kami mudah untuk menyelaminya, mudah untuk mengerti. Tetapi dalam mempraktekannya kami kerap kali abai, kami lupa. Kami merasa Engkau tidak ada, hanya aku sendiri yang memutuskan kehidupanku sendiri. Ironinya Tuhan, bahwa nyawa kami pun kami tidak berkuasa atasnya. Tetapi kerap kali kami angkuh, kami sombong, kami merasa diri kami tidak perlu berubah. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah firman-Mu yang membimbing kami. Sungguh Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.